hujan, dia sendiri, dia sendiri. Kaki tak bersepatu, dingin membeku. Dia bertanya, di mana ibu? Dia bertanya padaku sambil mengalir air mata. Ibuku sendirian di dalam rumah, ayahku sudah.